kisahmu. Waktu yang lewat atau kau kini, janin dari aku dan jangan kau malu, karena cintaku ini dari hati yang suci. Aku tak peduli apa kata mereka, ceritakan segala caci maki, buah bibir kan kamu sebagai bunga rancang, atau memang kamu cukup liar. Kupu-kupu liarku terbanglah kepadaku hingga pelan di hatiku dan hisap sari cintaku. Indah-indah tubuhmu dijema-dijema orang-orang, tetapi cinta tulusmu harus jadi aku tak peduli apa kata mereka, ceritakan segala caci maki, buah bibir kan kamu sebagai bunga rancang, atau memang kepadaku hinggaplah di hatiku dan hisap sari cintaku.